Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, untuk kembali melanjutkan pembahasan-pembahasan dari kitab Tauhid karya Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini dan pembahasan yang kita saling ingin mengingatkan di dalamnya kita semua di dunia dan di akhirat. Ya, pada hari ini kita akan memasuki bab yang ketiga atau bab yang keempat, telah kita terangkan pada doro sebelumnya bahwa jumlah bab dalam kitab ini 66 bab, namun dalam sebagian cetakan di bab yang pertama atau di kitab Tauhidnya ada yang menghitungnya sebagai bab tersendiri, sehingga ada yang menghitungnya menjadi 67 bab. Kalau dicetakan kebanyakan yang dipakai adalah bab yang ketiga. Yaitu bab tentang al-khawf minasyirk, bab tentang ya. Baik, untuk memperingkas waktu kita akan segera membaca bab-bab ini dan insyaallah taala kita akan menjelaskan kandungan yang terkandung di dalamnya. Kata penulis rahimahullahu taala, bab al-khawfi min asy-syirk. Bisa dibaca babun al-khawfu min asy-syirk. Bab tentang takut dari kesyirikan. Telah berlalu bersama kita di awal kitab Tauhid penjelasan tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya memurnikan ibadah kepada-Nya. Dan telah kita terangkan bahwa tauhid itu mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Dan penyebutan kitab at-tauhid dengan memakai alif lam, mungkin yang diinginkan adalah seluruh jenis tauhid yang dimaksud. Dan mungkin beliau khususkan untuk tauhid uluhiyah berkaitan dengan masalah memurnikan ibadah. Iya, dan telah kita terangkan syirki. Bab tentang takut dari kesyirikan. Telah berlalu bersama kita di awal kitab tauhid penjelasan tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya memurnikan ibadah kepada-Nya. Dan telah kita terangkan bahwa tauhid itu mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Dan penyebutan kitab at-tauhid dengan memakai alif lam, mungkin yang diinginkan adalah seluruh jenis tauhid yang dimaksud. Dan mungkin beliau khususkan untuk tauhid uluhiyah berkaitan dengan masalah memurnikan ibadah. Iya, dan telah kita terangkan bahwa tiga jenis tauhid ada dalam uraian dan penjelasan Syekh di sini dalam kitab tauhid. Ada tauhid perhitungan tanpa ada hisab. Dan bab yang ketiga telah kita terangkan bahwa mentahqiq tauhid itu artinya bagaimana dia mengikhlaskan tauhidnya, mensucikannya dari segala yang bisa membahayakan tauhidnya. Iya. Membersihkan tauhid, mensucikannya dari segala yang bertentangan dengan makna tauhid. Apakah itu bertentangan dari mana asal tauhid atau dari kesempurnaannya? Dan kesempurnaannya telah kita terangkan terbagi berapa dalam diri. Yang pertama, dia wujudkan dasar tauhid pada dirinya, yaitu dia berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Sebab ini mana yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tahqiq, dia wujudkan kesempurnaan tauhid. Dan kesempurnaan tauhid ada yang sifatnya wajib, yaitu dengan melaksanakan kewajiban meninggalkan yang diharamkan. Dan ada yang sifatnya sunnah, yaitu dengan mengerjakan apa-apa yang disunnahkan dan meninggalkan hal-hal yang makruh. Iya. Ini semuanya masuk dalam tahqiq tauhid. Jadi ini pembahasan-pembahasan yang telah berlalu bersama kita. Kembali saya ingatkan di sini, ya, telah berlalu bersama kita pembahasan tentang wajibnya bertauhid. Kemudian diterangkan tentang keutamaan tauhid. Ya. Kemudian diterangkan tentang bagaimana cara mewujudkan tauhid yang benar di dalam diri. Ini tiga pembahasan. Setelah selesai tiga pembahasan ini, beliau masuk ke dalam bab berikutnya. Dan bab ini sangat berkaitan dengan tiga bab sebelumnya. Ya. Dan sangat penting di dalam mewujudkan makna tauhid di dalam diri. Kata beliau, babul khaufi minasyirk. Bab takut, khawatir dari kesyirikan. Ya. Setelah dikenal tauhid pentingnya, maka harus dikenal lawannya. Dikenal lawannya itu apa? Kesyirikan. Harus dikenal lawannya, yaitu kesyirikan. Ya, ini adalah suatu hal yang diketahui dan dimaklumi di dalam memaparkan sebuah keyakinan, di dalam sebuah pemahaman. Kalau dia mengilmui tentang sesuatu, maka dia harus tahu lawan sesuatu itu, supaya dia jangan jatuh di dalamnya. Supaya dia jangan jatuh di dalamnya. Iya. Kata seorang penyair, "Ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyanu al-asyya'u." Lawan sesuatu itu menunjukkan kecantikan lawannya. Sebab dengan adanya dikenal lawannya, maka segala sesuatu akan menjadi jelas. Segala sesuatu akan menjadi jelas. Seorang mengenal apa itu cahaya, bagaimana nilainya apabila ia pernah jatuh dalam kegelapan. Seorang akan mengenal bagaimana nikmatnya kenyang kalau dia pernah merasakan lawannya, yaitu lapar. Seorang mengenal bagaimana nikmatnya puas meminum, meneguk air yang dia minum setelah dia kenal dahaga dan haus. Dia mengerti manis itu indah ketika ia mengenal lawannya, yaitu pahit. Demikian segala sesuatu dikenal dengan apa? Dengan lawannya. Dikenal dengan lawannya. Demikian pula Islam ini. Kemudian Islam, siapa yang ingin kokoh di atasnya, maka dia juga harus mengetahui hal-hal yang merupakan perkara jahiliyah, sehingga ia terhindar darinya. Karena itu hal yang banyak dinukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Innama yanqudul islamu urwatan urwah an nasha'a fihi man lam ya'rifil jahiliyah." Sungguhnya yang akan melepas ikatan Islam seikat demi seikat apabila muncul di tengah umat Islam orang yang tidak mengerti perkara jahiliyah. Tidak mengerti perkara jahiliyah. Dan ini makna ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, fa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Kata beliau, adalah manusia, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya, kebanyakan orang kalau bertanya tentang kebaikan, apa amalan yang memasukkan ke surga, apa pahala dari ini, bagaimana kalau berbuat amalan baik ini, dan ditanya. Tapi Hudzaifah tidak. Beliau berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Ya, dosa apa yang berbahaya? Apa yang bisa membahayakan agama seorang? Fitnah apa yang akan terjadi?" Itu yang ditanyakan oleh Hudzaifah. Kenapa? Kata beliau, "Makhafata ay yudrikani." Saya khawatir kejelekan itu akan menimpa saya. Ya. Sebab kalau dia tidak tahu itu jelek, mungkin saja dia lakukan, dia menyangka apa? Menyangka itu baik. Ya. Demikian makna ucapan Hudzaifah. Dan di atas kandungan makna ucapan Hudzaifah ini, ucapan seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi, wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarri yaqa' fihi." Saya mengenal kejelekan. Saya tahu kejelekan bukan untuk berbuat jelek dengannya, tapi untuk menghindari kejelekan itu. Sebab siapa yang tidak mengenal kebaikan dari kejelekan, maka dia akan jatuh dalam kejelekan. Ya. Maka harus pandai membedakan antara ini dan itu. Dan juga telah kita ketahui bahwa agama ini, penjelasan di dalam agama kita diterangkan dua jalan sekaligus, Diterangkan dua jalan sekaligus. Diterangkan jalan yang lurus dan diterangkan jalan yang salah. Diterangkan jalan pengikut kebenaran dan diterangkan jalan pengikut kebatilan. Diterangkan jalan menuju kepada sorga dan diterangkan pula jalan yang bisa mengantar seseorang kepada neraka. Iya, semuanya diterangkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Quran itu sendiri dia rahmat bagi orang-orang yang beriman, terdapat kebaikan di dalamnya. Iya. Dan dia adalah kesengsaraan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang keluar dari jalur keimanan. Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami menurunkan dari Al-Quran. Demikian. Demikian pula Rasulullah, beliau menjelaskan seluruh jalan yang baik maupun yang jelek. Nah, Al-Quran menjelaskannya dalam banyak ayat. Allah berfirman, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Dan kami tunjukkan kepada manusia, kepada insan, dua jalan, an-najdain. Itu kata kebanyakan para ulama tafsir, dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan demi jiwa dan penyempurnaannya, kemudian dia diberi ilham, diberi petunjuk apa yang merupakan jalan kefajiran dan apa yang merupakan jalan ketakwaan. Dua hal diterangkan sekaligus. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga, wa kadzalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat dan supaya nampak jelas jalannya orang-orang yang mujrim, jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi ayat-ayat diperinci dengan sejelas-jelasnya, diterangkan, dan juga supaya nampak jalannya orang-orang yang berdosa. Iya. Dua hal diterangkan, kebenaran sekaligus lawan dari kebenaran itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang diketahui berbahaya bagi umatnya. Iya. Maka banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa seluruh jalan diterangkan. Iya. Jalan kebenaran diterangkan dan jalan kesesatan juga diterangkan. Menunjukkan lengkapnya syariat dan jelasnya agama, hal yang sangat jelas dan terang. Karena itu dalam hadis Irbaq bin Sariyah dan juga datang dari hadis Abi Darda diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda lailaha kanahariha la yazigu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu yang sangat putih, sangat jelas. Perhatikan bagaimana diperumpamakan kejelasannya. Lailaha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Malamnya sama dengan siangnya, sangat jelas. Kemudian Nabi mengingatkan, la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia pasti binasa. Nah, maka ini adalah penjelasan tentang sebuah kaidah penting untuk mengenal sebuah ilmu, mendalami sebuah pengetahuan, seorang juga harus mengenal lawan ilmu tersebut. Iya. Maka seorang yang bertauhid memurnikan ibadahnya kepada Allah, iya, tidak sempurna dari tahqiq tauhidnya, tidak sempurna dari bentuk ia menyempurnakan tauhid dan mengikhlaskan tauhidnya, kecuali kalau dia mengenal lawan dari tauhid itu. Dia mengenal kesyirikan. Iya. Dia mengenal bahaya dari kesyirikan. Bentuk-bentuknya. Apa sebab-sebab yang bisa menjatuhkan manusia dalam kesyirikan. Apa dasar-dasar yang sebuah amalan itu dikatakan sebagai amalan kesyirikan. Dia harus mengenal seluruh hal ini. Kalau memang dia orang yang sempurna tauhidnya. Maka ini kaitannya dengan bab-bab sebelumnya. Ya. Diterangkan wajibnya tauhid, keutamanya, bagaimana mewujudkan tauhid di dalam diri. Mentahqiq, mengikhlaskan tauhid dalam diri. Kemudian diterangkan bab yang ini, bab yang keempat. Ini dijelaskan oleh penulis bahwa tidak mungkin ada keikhlasan dalam tauhid kecuali dengan mengenal lawan dari tauhid tersebut. Ya, lawan dari tauhid tersebut. Nah, jadi mungkin saya bisa simpulkan di sini bahwa maksud dan munasabah dari bab yang ketiga ini dibawakan di sini oleh penulis ada beberapa perkara. Yang pertama, beliau ingin menjelaskan ya, tentang kesyirikan. Apa itu syirik? Sebagai lawan dari tauhid yang telah disebutkan dalam tiga bab sebelumnya. Ya, tiga bab atau dua bab sebelumnya. Kemudian maksud yang kedua dari bab ini adalah penjelasan tentang wajibnya mengetahui apa itu syirik. Ya. Dan apa jalan-jalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Kemudian seorang harus khawatir darinya. Ini maksud yang kedua. Kemudian maksud yang ketiga bisa kita simpulkan di sini bahwa di dalam bab ini terdapat penjelasan bahwa mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid di dalam diri, menanamkan keikhlasan tauhid di dalam diri di kalangan ahli tauhid caranya harus dengan mengenal lawannya, yaitu dengan mengenal kesyirikan, dan mewujudkan tauhid itu harus dibarengi dengan adanya rasa kekhawatiran di dalam diri ia jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Makanya dari bentuk kesempurnaan tauhid seorang hamba. Nah, kira itu salah. Iya. Apa yang diucapkan oleh sebagian orang? Iya. Ini juga adalah ucapan yang kadang muncul bisikan dari syaitan. Manusia di masa ini banyak yang terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat, perbuatan-perbuatan kesyirikan yang kadang tidak disadari bahwa itu adalah kesyirikan. Ya. Maka adanya manusia yang menjelaskan tentang tauhid, memberantas kesyirikan, masih ada juga sebagian orang yang berkata, tidak usah kita membahas tentang syirik itu apa. Ya. Dan apa praktek-prakteknya di masyarakat. Sebab ini bisa memecah belah umat. Ya. Dan ini bisa menimbulkan pertikaian di tengah umat. Ya. Dan ada yang punya alasan yang lainnya. Tidak perlu kita terlalu banyak membahasnya. Cukuplah manusia ini di atas fitrahnya sudah. Ya. Sudah berada di atas fitrahnya. Dan lain-lainnya dari ucapan-ucapan yang menunjukkan dangkalnya pengetahuannya tentang tauhid. Dan ia tidak mengenal bagaimana sisi pentingnya tauhid ini di dalam menciptakan keamanan di tengah umat dan dalam menciptakan kesejahteraan dan kebaikan di tengah umat. Dan tidak ada kebaikan bagi umat kecuali dengan tauhid, kecuali dengan tauhid, dengan mereka memurnikan agamanya, ibadahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka ini maksud dan kandungan dari bab yang ketiga ini. Kemudian di sini saya perlu terangkan bahwa seorang yang punya rasa takut di dalam dirinya, punya rasa khawatir dalam dirinya, jatuh di dalam kesyirikan, ini memberikan kepadanya beberapa faedah. Memberikan kepadanya beberapa faedah dan beberapa manfaat. Di antara manfaat tersebut, ya, tatkala ia punya rasa khawatir dalam dirinya, dan sampai dia jatuh dalam kesyirikan, di antara manfaatnya, dia pasti akan mempelajari apa itu syirik dan bentuk-bentuknya. So, dia khawatir jatuh di dalamnya. Kalau dia tidak kenal syirik, maka bagaimana mungkin dia bisa menghindarinya? Dan tidak mungkin dia bisa menghadapinya kalau dia tidak mengenal dari kesyirikan itu. Kemudian faedah yang kedua, ya, orang yang punya rasa takut di dalam dirinya, jatuh dalam kesyirikan, dia akan semakin banyak memperdalam tauhid dan semakin banyak memperdalam mempelajari ilmu-ilmu tauhid. Iya. Karena itulah yang kita lihat dari para ulama as-salaf yang terdahulu. Ya. Karena kuatnya pemahaman mereka terhadap tauhid nampak dari karya-karya mereka. Bagaimana pemaparan-pemaparan, uraian-uraian tauhid yang sangat banyak. Dan nampak sekali dari kehidupan mereka di dalam membimbing umat. Bagaimana mereka menanamkan tauhid di tengah umat. Dan juga sangat nampak di dalam kehidupan mereka. Bagaimana bentuk keikhlasan kepada Allah, kedekatan kepada Allah, kemurnian peribadatan kepadanya, itu nampak dari sirah mereka, dari biografi mereka. Iya, ini nampak di umat-umat dan generasi-generasi Islam yang telah dijayakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka dan antara ciri kebaikan bagi seorang adalah dia punya ihtimam mempelajari tauhid, punya semangat yang besar, punya perhatian yang lebih dalam mempelajari tauhid. Iya. Kalau dia perhatikan dari dirinya kurang perhatian atau kurang minat membaca buku-buku tauhid, ini hendaknya dia perbaiki dirinya. Iya. Introspeksi diri. Sebab hal ini tidak muncul dari jiwa orang-orang yang bertauhid. Jiwa orang-orang yang bertauhid, dia sangat senang mendengarkan tauhid. Walaupun dia sudah pernah mempelajarinya, kembali dia mengulanginya. Iya. Sebab dari bentuk mengulanginya, terdapat di dalamnya bentuk menguatkan tauhidnya, membesarkan dan mengagungkan Allah. Iya. Dengan menyebut hal tersebut. Iya. Ini dari jiwa-jiwa tauhid. Karena itulah dari kesalahan yang kadang terjadi pada sebagian penuntut ilmu. Iya. Kadang ia kurang perhatian atau kadang disibukkan. Ya. Dari ilmu tauhid disibukkan dengan terlalu banyak konsentrasi kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Betul, ilmu-ilmu yang lainnya ada sisi pentingnya. Tapi ingat, tauhid adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan hamba. Ya. Ini pada penuntut ilmu. Ya. Apalagi kalau hal tersebut terjadi pada selain penuntut ilmu. Kurang ihtimam kepada tauhid. Apa-apa yang dengannya dia bisa mensucikan hatinya, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan kita lihat juga sejumlah dai-dai yang menyeru kepada agama tapi kurang perhatian dalam menjelaskan tauhid, dalam memberantas kesyirikan. Iya. Maka ini adalah alamat yang kurang bagus terhadapnya. Adalah alamat yang kurang baik. Nah, maka seluruh hal ini hendaknya dikembangkan di dalam diri. Ini adalah buah, faedah dari orang punya rasa takut dalam dirinya terhadap kesyirikan. Iya. Kemudian diantara manfaat dan faedah khawatir terhadap kesyirikan, hal ini bisa menyebabkan hati seorang hamba terus menerus istiqamah di atas agama. Dia punya istiqamah di atas agama. Iya. Sebab ia mengenal api itu tauhid, mewujudkan dasar tauhid dan takut dari kesyirikan. Ya. Khawatir dari kesyirikan. Saat ia berbuat ketaatan, maka pasti karena dia adalah orang yang bertauhid, ia khawatir jatuh dalam kesyirikan, dia akan ikhlas dalam ketaatan itu. Hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan pada saat dia bermaksiat atau dia lalai, dia pasti akan kembali dan bertobat kepada Rabb-nya. Sebab itu dari hak-hak tauhid dan penyempurnanya. Iya. Maka ini semuanya meluruskan jalan seorang hamba. Iya. Dan semua perbuatan kemaksiatan kadang bisa menyeret seorang hamba jatuh di dalam kesyirikan waliyadhu billah. Iya. Jatuh di dalam bentuk dari kesyirikan. Ya, hari ini jatuh ke dalam maksiat. Besoknya jatuh lagi ke dalam maksiat. Ya. Besoknya lagi jatuh ke dalam maksiat. Dia anggap kecil. Tapi dia tidak tahu. Ya. Bahwa di dalam masalah ini jangan dia melihat kepada kecilnya dosa. Tapi dia lihat kepada kebesaran siapa yang dia berbuat dosa kepadanya. Ya. Dan kalau sudah berkurang di dalam hatinya pembesaran kepada Rabb-nya, maka ini adalah alamat yang telah mengurangi tauhid seorang hamba. Iya. Karena itulah dari manfaat dan faedah seorang mengenal tauhid agar membuat hatinya senantiasa istiqamah di atas jalan, di atas apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Iya. Kemudian di antara manfaat yang lainnya, ini akan membuat seorang hamba seimbang di dalam kehidupannya. Ya, sebab hidup ini namanya manusia, dia hidup di dunia. Dia terkait dengan berbagai urusan dunia. Iya. Dan terkait dengan urusan antara sama manusia. Maka bagi siapa yang mengenal tauhid dan khawatir jatuh dalam kesyirikan, hal-hal tersebut tidak akan menyebabkannya keluar dari apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dia pasti akan menjaga dirinya di atas apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik, ini secara global kandungan dari bab ini. Kata penulis rahimahullahu taala, babul khaufi minasyirk. Bab al-khauf, takut dari kesyirikan. Kemudian beliau membawakan dua ayat dan beliau menyebutkan tiga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian beliau simpulkan dalam 11 masalah yang dibahas dalam bab ini. Sekarang kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau terangkan. Ya, dan ini sebagaimana yang telah saya terangkan pada daurah sebelumnya dari keistimewaan buku ini. Hanya judul bab, kemudian diterangkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis, kemudian disebutkan masalah-masalah yang merupakan pembahasan yang tersimpul dari ayat-ayat dan hadis. Ya. Dan ini adalah ilmu. Murni ilmu agama, tidak ada bentuk lainnya. Membangun tuntunan di atas dalil. Membangun tuntunan di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi dari tanda-tanda umum pengikut kebenaran bahwa mereka di dalam segala hal mempelajari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian setelah itu memetik kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ya. Inilah sifat dan ciri pengikut kebenaran sebagaimana yang diterangkan oleh para a'immah. Ya. Adapun ahlul batil, orang-orang yang menyimpan dari jalan yang lurus, hal yang menyebabkan mereka menyimpang karena mereka membuat kesimpulan-kesimpulan. Setelah bikin kesimpulan baru cari dalilnya apa. Ya. Sehingga kadang kalau kesimpulannya harus dipaksakan, maka dicarilah pendalilan-pendalilan yang apa? Kadang tidak wajar. Ya. Keluar dari jalan yang lurus. Ya. Jelas sampai sini? Karena itulah saya berikan di sini kaidah dasar dalam mempelajari agama. Dan ini adalah hal yang membedakan antara pengikut jalan para sahabat, pengikut jalan as-salaf dengan selain mereka dari orang-orang yang keluar dari tuntunan yang benar, bahwa para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka mengambil kesimpulan-kesimpulan agama dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun selain dari mereka, mereka membuat kesimpulan-kesimpulan, kemudian memaksakan dalil untuk mengikuti kesimpulan-kesimpulan tersebut. Ya. Inilah banyak hal yang kita dengarkan di masa ini. Ya. Dari hal-hal yang apa sangat aneh. Di dalam pembahasan akidah, di dalam pembahasan muamalah, di dalam pembahasan fikih, ya. Dalam pembahasan interaksi antara manusia. Bikin kesimpulan dulu, baru setelah itu cari ayat-ayat yang mendukung. Ya. Datang orang, tidak ada masalah. Ya. Apa antara hubungan antara sama agama? Ya. Itu adalah hal biasa dan hal yang tidak dipermasalahkan dalam agama. Semua agama sama. Ya. Bikin kesimpulan dulu. Ya. Asalnya toleransi. Ya betul, dalam Islam ada yang dinamakan interaksi antara muslim dengan kafir. Itu ada di dalam Islam. Ya, dan diterangkan bagaimana cara berinteraksi dengan mereka, bergaul dengan mereka, bermuamalah dengan mereka. Hukum yang sangat adil dalam Islam diterangkan. Ya. Tapi bukan artinya kita cinta kepada agamanya. Bukan artinya kita benarkan agamanya. Seorang muslim tidak boleh membenarkan kekafiran. Kan begitu. Ya. Maka datang orang-orang, sudah bikin kesimpulan, semua agama itu benar. Ya, toleransi saja. Ya. Mana toleransi di situ, tanda petik, apa yang mereka inginkan. Sebab ini kalimat mengandung mana yang benar dan mengandung banyak makna yang batil. Ya. Maka mulailah mereka cari dalil-dalil Al-Quran. Ayat-ayat. Karena itu orang-orang yang menyuruhkan toleransi, jangan heran kalau mereka baca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Baca hadith-hadith Rasulullah. Jelas? Ayat-ayatnya benar. Ya. Hadisnya benar dari Nabi. Ya, tapi yang salah itu adalah pemikiran mereka yang berdalilkan. Ya. Pemikiran mereka yang berdalilkan. Wa kam a'iban qawlan sahihan afatuhu min fahmin saqim. Betapa banyak orang yang mencela pendapat yang kuat. Ya. Rusaknya celaan itu karena pemahaman yang salah. Karena pemahaman yang salah. Salah di dalam memahami dalil. Iya. Diambil misalnya ayat. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Sabiin, di antara mereka ada yang beriman dan beramal salih. Beriman kepada Allah dan hari akhirat, beramal salih. Untuk mereka pengampunan, tidak ada rasa takut untuk mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, katanya perhatikan dalam ayat mereka yang mengatakan toleransi. Ya, dalam ayat dikatakan empat golongan: Islam, orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang Sabiin. Ya, semuanya diberikan apa? Pengampunan. Ya, semuanya diberikan pengampunan. Lihat cara berdalilkan yang salah. Kalau dia lanjutkan ayatnya, jelas sekali ayatnya. Di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh. Kalau dia sudah terapkan ini, sudah cukup sebenarnya sebagai bantahan. Ya. Sebab ayat ini maksudnya adalah anjuran kepada seluruh manusia untuk masuk ke dalam Islam. Itu dia dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh. Ya, bukan artinya tetap di atas agamanya. Ya. Karena itu disebutkan syarat yang harus dia penuhi. Sebab siapa yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari agama manapun, dia mendengar Nabi diutus dan dia tidak ikuti, maka dia pasti adalah penduduk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ahli an-nar. Tidak ada yang mendengar saya diutus, tidak dari orang Yahudi, tidak pula dari orang Nasara. Dia mendengar saya diutus, lalu dia tidak beriman kepadaku, maka dia pasti penduduk neraka. Ya. Jadi ayat ini arahannya ke situ. Dipahami? Semua agama dipuji dalam ayat. Coba lihat. Ini karena sudah buat kesimpulan dahulu, baru setelah itu mencari apa? Mencari dalil-dalil yang mendukungnya. Ya. Dan di dalam ayat yang mereka pakai sebagai dalil, ada bantahan untuk mereka sendiri. Ada bantahan untuk mereka sendiri. Dan ini kaidah yang sangat indah disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, setiap dalil yang dipakai oleh ahli bidah, orang-orang yang menyimpang, dia berdalilkan dengannya dari Al-Qur'an maupun hadis, maka pasti dalam hadis atau ayat yang dia pakai ada bantahan untuk mereka. Ada bantahan untuk mereka juga. Iya. Ada yang berdalilkan bolehnya adanya jumaah-jumaah, kelompok-kelompok, partai-partai. Iya. Loh, apa dalilnya? Ayat Al-Qur'an dalil mereka. Bikin kesimpulan dulu, baru setelah itu cari ayat-ayat. Iya, apa dalilnya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Iya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian satu umat, satu kelompok katanya. Umat diartikan apa? Satu kelompok. Ya. Jadi banyak diartikan satu kelompok, satu jamaah, satu partai, satu ini. Ya, tergantung apa maksudnya. Menyuruh kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, sini juga asalnya karena salah di dalam memahami ayat. Salah dalam memahami ayat. Coba kalau dia baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Wa aqsimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Dan di ayat setelahnya, wa la takunu kal ladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'akumul bayyinat. Jangan kalian seperti orang-orang yang terpecah belah dan berselisih setelah datangnya perintah. Jadi ini ayat diimpit oleh dua larangan berpecah. Dari mana mereka bisa mengeluarkan pendalilan seperti itu dari ayat? Iya. Ini karena memang asal kerusakannya dari mana? Hah? Dari cara berdalilkan. Iya. Dan ini dari tarekat ahlul bidah. Saya beri contoh lain dalam fikih. Iya. Sekarang banyak di ini kan tentang zakat profesi. Iya. Zakat profesi. Baik, kita tanya dari mana pendalilannya? Kok di masa-masa sebelumnya di buku-buku fikih tidak pernah disebut masalah ini? Apa dalilnya? Katanya pendalilannya zakat profesi ini sama dengan petani. Ya. Petani tiap kali panen, maka kalau sampai nisab dikeluarkan apa? Dikeluarkan zakatnya. Nah, dikeluarkan zakatnya. Ya. Baik. Anggaplah pendalilannya diambil dari situ, sama dengan petani. Ya. Sekarang berapa nisabnya? Ya, kalau dalam pertanian, ya, kadar yang dikeluarkan dari nisab, batas yang wajib kena zakat, apakah dia 10%? Ya. Kalau apa namanya, dialiri murni tanpa ada biaya orang yang menanamnya, dan kadang 5% kalau mengeluarkan biaya di dalam pertanian itu, dan kadang 7,5% kalau dia kadang keluar biaya, kadang tidak, seimbang antara keduanya. Iya. Sekarang yang mana nisabnya ini? Dipotong berapa persen? 5% kah, 7,5% kah, atau 10%? Yang berjarang sekarang dipotong berapa? Hah? Dipotong 2,5%. Loh, kok bisa 2,5%? Iya, sebab itu nisab untuk emas dan perak. Ya, lihat, ngambil kewajiban dari zakat pertanian, nisabnya di zakat apa? Di zakat emas dan perak. Ya. Demikian saya bilang, kalau ada kesimpulan dulu, yang penting bikin dulu kesimpulan, ketetapan, baru dicarikan dalil, seperti itu hasilnya. Hasilnya seperti itu. Ada sebagian lagi yang menyerukan, ayo kita khuruj. Ya. Ayo kita keluar. Melakukan perjalanan. 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya, apa dalilnya? Kita tanya. Memang betul Nabi kadang keluar beliau melakukan dakwah, tapi tidak pernah membatasi dengan batasan-batasan tertentu. Beliau keluar dengan maksud tertentu, berdakwah dengan ilmu. Ya, apa dalilnya pembatasan-pembatasan tersebut? Ya, mereka punya dalil umum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, perhatikan pendalilannya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Ya. Ini ayat, perhatikan. Yang penting dapat kalimat dikeluarkan saja. Ya. Kalian adalah sebaik-baik manusia dikeluarkan. Ayat telah khuruj, keluar. Sebenarnya tidak ada pendalilan. Situ kan dari kalimat kharaja, ya khurujuh, khurujan kalau bahasa Arabnya. Di sini ukhrijat akhraja, yukhriju ikhrajan kalau masdarnya bukan khuruj tapi ikhraj. Ya, mengeluarkan atau dikeluarkan, jelas. Kemudian umat ini disifatkan dengan sifat-sifat. Mereka beriman kepada Allah. Mana iman itu? Dia punya ilmu agama, bukan berdakwah tanpa ilmu. Iya. Jadi ini dalilnya. Yang penting dapat ayat ada keluar. Ya, itulah dalil tentang apa? Ya, bolehnya keluar. Iya. Nah, ya ini pendalilan bukan pada tempatnya. Ya, dan banyak ayat di Al-Quran ada kalimat keluarnya di situ. Kenapa dia tidak pakai? Ya. Ayat tentang penduduk neraka. Allah berfirman, "Wa ma akum bi kharijina minha." Penduduk neraka itu tidak akan keluar darinya. Ya. Kenapa bukan itu yang dipakai? Ya. Karena di sini pendalilan-pendalilan yang salah. Karena itu dari kaidah seorang berpijak dalam agama. Iya. Seorang mengambil kesimpulan setelah ada dalil di depannya. Dari dalil dia menyimpulkan. Bukan dia bikin kesimpulan dahulu. Bikin ketetapan dahulu. Iya. Bikin ketetapan dahulu, setelah itu baru dia membuat kesimpulan. Nah, kadang ada yang berkata, loh ini kan ketetapan antara sama anggota. Iya. Antara seluruh anggota kelompok dengan muktamar. Iya. Dengan apa namanya pertemuan resmi. Ya, subhanallah. Sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah, yang namanya batil, dia tetap batil. Ya. Suatu hal, kisah yang sangat menarik disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam biografi sebagian a'immah. Ya. Ada seorang syekh yang mendatangi guru dan hadir di situ banyak muridnya. Maka guru ini ia membuat kalimat-kalimat yang bagus, ya. Kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat. Maka diajurkan, ya, diajukan kepada seluruh yang hadir di majelis itu, ya. Dan seluruh yang hadir di majelis menunjukkan kesepakatannya akan hal tersebut. Ya, begitu sampai kepada syekh yang diceritakan ini, maka saya membacanya. Kemudian dia berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari kita untuk tidak berpegang kecuali dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya enggak setuju dengan hal ini. Ya. Perhatikan, padahal seluruh yang lainnya telah setuju. Maka setelah mendengarkan ucapan syekh ini, maka seluruh yang hadir di majelis itu rujuk kembali dari kesetujuannya menjadi tidak setuju. Nah, ini bagaimana kehidupan As-salaf rahimahumullah. Mereka berpegang di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka ini dari pijakan-pijakan kehidupan yang hendaknya diperhatikan. Baik, maka di dalam bab ini Syekh rahimahullah menyebutkan dua ayat dan tiga hadis. Ayat yang pertama, kata beliau, wa qaulullahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Firman Allah Ta'ala, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang bahaya kesyirikan, bahwa syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan tatkala seorang hamba mengetahui hal ini, seorang yang bertauhid mengetahui hal ini, bahwa syirik tidak diampuni, maka dia punya rasa khawatir di dalam dirinya. Jangan sampai ia jatuh di dalam kesyirikan, sebab itu adalah dosa yang tidak diampuni. Nah, dan maksud di sini tidak diampuni, maksudnya tidak diampuni kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan kesyirikannya. Adapun siapa yang masih hidup dan dia bertobat dari perbuatan kesyirikannya, Allah menerima tobat siapa yang bertobat, apapun dosa yang dia lakukan. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai segenap hamba-hambaku, sampaikan kepada mereka firman Allah. Allah berfirman, wahai segenap hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Karena itu ayat ini yang disebutkan tidak diampuni dosa kesyirikan, ini siapa yang meninggal dalam keadaan dia berbuat kesyirikan dan dia belum bertobat dari perbuatan kesyirikannya, Allah tidak ampuni. Adapun kalau dia meninggal, ya, setelah dia bertobat dari perbuatannya, kalau tobatnya benar, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia bertobat dari kesyirikan. Jelas ya? Iya. Di kandungan umum dari ayat ini, penjelasan tentang bahaya dari kesyirikan. Dan di dalam Al-Quranul Karim terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Di antara bahaya kesyirikan, yang pertama adalah ini, tidak diampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan. Di antara bahaya kesyirikan, syirik itu akan menghancurkan amalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya dan kepada para nabi sebelumnya, ini khitab kepada para nabi dan para rasul, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qabrik lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Perhatikan, nabi diancam, para rasul diancam, kalau mereka jatuh dalam kesyirikan, maka akan hancur seluruh amalan mereka. Ini ayat di surah Az-Zumar. Di surah Al-An'am Allah sebutkan sejumlah nama nabi dan rasul, dan Allah terangkan kemuliaan Allah berikan kepada mereka. Dan Allah berfirman setelahnya, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka itu semua berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalan mereka. Iya. Orang yang berbuat kesyirikan mungkin saja dia banyak amalan di dunia. Dia melakukan salat, puasa, dia berinfak dengan infak yang sangat banyak, mungkin bergunung-gunung emas dia infakkan, mungkin dia haji setiap tahunnya. Tapi kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik akbar, maka akan hancur seluruh amalannya, tidak dianggap. Diibaratkan amalan itu pada hari kiamat dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, tidak dianggap. Bahaya yang kedua, kami hancurkan amalan. Bahaya yang ketiga, pelaku kesyirikan akan kekal dalam neraka, tidak keluar darinya selama-lamanya. Diharamkan masuk surga. Allah firman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga, dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian bahaya yang keempat dari bahaya kesyirikan. Syirik itu adalah kezaliman yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim darinya. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian bahaya yang kelima, syirik adalah dosa yang paling besar. Tidak dosa yang lebih besar daripada itu. Ya. Karena itu Nabi SAW, beliau berkata kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Inkah kalian saya ceritakan tentang dosa yang paling besar? Yang paling pertama yang beliau sebutkan adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan, padahal Allah yang menciptakan kamu. Iya. Padahal Allah yang menciptakan kamu. Bahaya yang berikutnya dari bahaya kesyirikan, orang yang berbuat syirik akbar itu menyebabkan halalnya darah dan hartanya. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah kaum musyrikin dimanapun kalian temukan dia. Ya. Ini ayat kaitannya, khitabnya terhadap orang-orang kafir Mekah yang telah melanggar janji. Dan ini perintah kepada Rasulullah sebagai pimpinan negara. Ya. Maka kaitan berkaitan dengan masalah penyerangan itu ada hubungannya dengan pimpinan negara, wewenangnya. Ada kaitannya dengan keadaan orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, dalam arti mereka tidak menerima, tidak menyerah diri dan selainnya. Nah, kemudian dari bahaya kesyirikan, ya, dan juga di dalam hadis, kelanjutan dari apa yang saya sebutkan, syirik menghalalkan harta dan darah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang mutawatir, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. فَإِذَا فَعْلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهِ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِحَقِّهَا. Ya. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Kalau mereka telah kerjakan hal ini, maka telah terjaga darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Ya, kalau ada yang murtad misalnya, atau ada yang membunuh, maka dibunuh pula, dan seterusnya. Dari apa yang diterangkan? Dari hak-hak yang harus dijaga. Iya. Kemudian dari bahaya kesyirikan. Kesyirikan ini adalah hal yang menyebabkan hilangnya keamanan di tengah manusia. Akan menyebabkan hilangnya keamanan di tengah manusia. Allah firman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak menodahi keimanannya dengan perbuatan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan orang inilah mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka diterangkan di sini keamanan dan petunjuk. Keamanan dan petunjuk ini didapatkan oleh orang-orang yang beriman, tidak berbuat kesyirikan. Iya. Maka dari bahaya kesyirikan akan menyebabkan hilangnya keamanan di tengah manusia. Hilangnya keamanan di tengah manusia. Iya. Karena itu lihat, negara yang paling dekat kepada tauhid, paling terjaga tauhid di tempat itu, iya, maka di situ keamanan akan lebih terjaga daripada yang lainnya. Iya. Kemudian dari bahaya kesyirikan. Kesyirikan adalah ancaman kehancuran bagi pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Kalau misalnya ada orang yang jatuh dari langit, kira-kira bagaimana? Hah? Dia pasti binasa. Saya perhatikan bagaimana jatuhnya. Dia jatuh dari langit, kemudian dihempaskan oleh angin. Jatuh pasti binasa. Ini dihempaskan oleh angin sehingga lebih binasa lagi. Au tahwi bihir rihu, disambar oleh burung. Ya. Sambar oleh burung dihempaskan atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ya. Bagaimana? Kehancurannya dilipat gandakan. Ya. Ini perumpamaan kesyirikan. Kemudian di antara bahaya kesyirikan, syirik ini adalah ancaman untuk alam semesta. Ya. Ancaman untuk alam semesta dengan kehancuran adanya kesyirikan. Perintah apabila terjadi musibah, malapetaka, ya, terjadi gempa, tsunami, longsor, banjir maupun yang lainnya, itu wajar. Ya. Di tengah manusia yang banyak berbuat kesyirikan, sebab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, laqad ji'tum syai'an idda, takadu as-samawati yatafattarna minhu." وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Dan mereka berkata bahwa Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Perhatikan ya bagaimana mereka berucap kekufuran, mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Ya. Di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Satu, dia katakan Allah punya anak. Dan ini semua dari kelompok agama-agama yang lainnya mengatakan seperti itu. Orang-orang Nasara mengatakan Isa anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ya. Orang-orang musyrikin di masa Nabi mengatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ini adalah perbuatan kesyirikan yang sangat dahsyat. Allah berfirman, "Laqad ji'tum syai'an idda." Sungguh kalian telah mendatangkan sebuah perkara yang sangat mungkar. Kemudian perhatikan bahayanya. "Takadu as-samawati yatafattarna minhu." Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Iya. "Wa takhirru al-jibalu wa tanshaqqu al-ardu." Nah, hampir bumi itu terbelah. Watakhirrul jibalu hadda, dan hampir saja gunung-gunung itu runtuh karenanya. Perhatikan alam semesta bagaimana kemurkaannya tatkala terjadi kesyirikan. Tatkala mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Ya. Ini adalah hal yang jelas batilnya. Bersamaan dengan itu Allah terangkan dalam ayat setelahnya hal yang membuka pikiran dan hati orang-orang yang melakukan itu. وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Tidaklah pantas Allah Ar-Rahman menjadikan anak untuknya. Seluruh yang di langit dan di bumi, semuanya akan datang menghadap kepada Allah sebagai hamba. Ya. Allah yang Maha Besar, yang segalanya lah, miliknya lah, apa yang di langit dan di bumi. Tidak butuh kepada anak. Ya. Tidak butuh kepada anak. Ya. Demikian makna dari ayat tersebut. Ini untuk menggugah ya, hati-hati orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Nah, maka syirik ini adalah ancaman untuk alam semesta. Ancaman untuk alam semesta dengan kehancuran. Ini sudah bahaya keberapa yang tersebut? Hah? Hah? 9. Baik, sekarang bahaya yang ke 10. Dari bahaya kesyirikan, orang yang berbuat kesyirikan itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehinaan mungkin saja akan menimpa dirinya di dunia dan mungkin akan menimpanya di akhirat. Kalau di akhirat pasti. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya." Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb-nya dan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia. pastikan kehinaan untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda." Ya. Fataq'uda madmuman makhdula. Jangan kamu menjadikan bersama Allah sembahan yang lain. Kalau kamu melakukan hal tersebut, maka sungguh kamu akan menjadi orang yang tercela. Dalam keadaan sering dihinakan, tidak mendapatkan taufik dalam apa yang dia lakukan, tidak mendapatkan berkah dalam apa yang dia kerjakan. Ya. Kemudian ayat setelahnya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan janganlah engkau menjadikan bersama Allah sembahan yang lain, ilah yang lain, sehingga engkau dilemparkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan kamu dicela di dalamnya dan dalam keadaan kamu dihinakan dalam neraka itu. Maka ini kehinaan bagi orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian orang-orang yang berbuat kesyirikan itu diantara bahayanya juga, dia adalah wali-wali syaitan. Dia adalah wali-wali syaitan dan dikuasai oleh syaitan. Nah, dan kita diperintah untuk berlindung dari syaitan. Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu dari syaitan yang terkutuk. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sungguhnya syaitan ini tidak punya kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan senantiasa bertawakal kepada Rabbnya. Terhadap orang yang bertauhid, syaitan tidak mungkin menguasai orang-orang yang bertauhid. Jelas? Siapa yang dikuasai? Allah menjelaskan di ayat setelahnya. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Sungguhnya sultannya, kekuatan syaitan itu kepada orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada syaitan. Mengikuti ajakan syaitan, menuruti apa yang dikatakan oleh syaitan, dibisikkan oleh syaitan. Dan mereka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Berbuat kesyirikan kepada Allah. Maka ini diantara bahaya-bahaya kesyirikan. Ya, 12 bahaya. Ya, di dalam kesempatan ini yang saya hadirkan sekarang. Dan banyak lagi bahaya-bahaya yang lainnya. Ya, yang belum kita singgung di sini. Maksud saya dalam menjelaskan hal ini hanya sekedar untuk menambah rasa khawatir di dalam diri orang-orang yang bertauhid tentang bahaya kesyirikan dan bagaimana ancaman terhadap orang yang jatuh di dalam kesyirikan ini. Kalau kita mengetahui bahayanya, ya sekarang kita harus tahu apa itu syirik. Apa itu kesyirikan itu? Nah, syirik secara umum dia adalah bentuknya ya, menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya mungkin sudah pernah menyinggung di daurah sebelumnya, kita beri definisi lengkap tentang tauhid. Kita katakan bahwa tauhid adalah ifradullah bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma wa sifat. Itu definisi tauhid. Kita kan bahwa tauhid adalah mengesakan Allah pada apa-apa yang merupakan kekhususan Allah. Ya. Pada hal-hal yang merupakan hak khusus bagi Allah. Apakah dalam rububiyahnya? Apa artinya rububiyah? Kemarin? Kalau dikatakan tauhid rububiyah artinya mengesakan Allah dalam apa? Dalam perbuatannya. Allah Maha Mencipta, Maha Memberi Rezeki, menghidupkan, mematikan, itu semua diantara perbuatan Allah. Kita esakan Allah dalam hal itu. Dialah satu-satunya yang bersendirian dalam segala perbuatannya. Minal uluhiyah, kita esakan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususannya dalam ibadah. Sebab ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal asma wal sifat. Demikian pula kita esakan Allah dalam nama-nama dan sifat, itu tauhid. Maka definisi syirik, definisi kesyirikan, kalau kita ingin beri definisi luas, sebab syirik ini kadang dalam rububiyah, kadang dalam uluhiyah, dan kadang dalam apa? Nama-nama dan sifat. Ya. Dan kadang dalam nama-nama dan sifat. Syirik itu kaidah dasarnya adalah ia menyetarakan Allah dengan makhluk. Dia samakan antara Allah dengan apa? Makhluk. Ya. Itu kaidah dasarnya. Nah, sebab di dalam Al-Quran mereka orang-orang musyrikin yang disiksa di dalam neraka. Ya. Mereka menyebutkan kenapa mereka disiksakan. Itnusawwikum birabbil alamin. Karena kami menyatarakan kalian. Mereka berkata kepada sembahan-sembahannya, siapa yang mereka ikuti di dunia, kami menyatarakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Di dalamnya ada bentuk taswiyah. Ia menyamakan, menyatarakan Allah dengan makhluk. Dan di ayat yang lain di surah Al-An'am, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Dan orang-orang kafir terhadap Rabbnya, dia menyatarakan Allah Subhanahu Wa Taala, mempersamakan Allah dengan makhluk. Jelas sampai sini? Jadi ini akar di dalam kesyirikan. Ada bentuk penyetaraan. Ya. Menyamakan antara makhluk dengan apa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu kalau kita bisa kita berikan definisi tentang syirik, maka syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Ini saya harapkan dihafal definisi ini. Ya. Syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah. Taswiyatu ghairillah menyamakan selain Allah. Kalimat taswiyah bisa diartikan menyamakan, menyatarakan. Ya. Taswiyatu ghairillah menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah atau bersama Allah. Fi syai' min khasa'isillah, pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Iya. Pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Nah. Kenapa kita katakan kekhususan? Ya. Sebab perbuatan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Dan Allah mengizinkan sebagian perbuatan disifatkan, Allah sifatkan untuk makhluknya. Seperti misalnya ya. Apa? Allah Subhanahu wa taala ya. Disifatkan dengan sifat atau diantara perbuatannya disebutkan dengan sifat amal, beramal. Ya. Ada amalan yang dia lakukan. Dan makhluk juga disifatkan dengan sifat itu. Ya. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian. Dan apa yang kalian kerjakan. Jelas? Jadi dari bentuk perbuatan yang dilakukan oleh makhluk, maka perbuatan ini kalau dia bukan kekhususan Allah, ya makhluk juga disifatkan dengan itu, tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, dari perbuatan makhluk dia melihat, dari perbuatan makhluk dia mendengar. Allah juga disifatkan maha melihat dan maha mendengar. Ya. Maka mensifatkan makhluk dengan hal ini sepanjang itu bukan merupakan kekhususan Allah, maka ini bukan kesyirikan. Jelas? Tapi kalau dia merupakan kekhususan Allah, ya. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kalau dia mengatakan ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah, maka ini adalah apa? Hah? Ini syirik akbar. Ini syirik akbar. Kalau dia mengatakan ada yang memberi rezeki selain daripada Allah, ya. Dalam artian asal rezeki itu datangnya dari Allah, ada mengatakan asal rezeki datangnya dari dia selain daripada Allah, maka ini hukumnya apa? Syirik akbar. Jelas sampai sini? Iya. Jadi ini yang saya maksud dengan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas? Di dalam ibadah, kalau di dalam ibadah, ibadah itu mutlak, semuanya khusus milik Allah. Tidak boleh ada satu ibadah pun diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dalam nama-nama dan sifat, nama-nama dan sifat, ada nama-nama yang merupakan nama khusus bagi Allah. Jelas? Allah tidak namakan makhluk dengannya. Ya. Adapun nama yang tidak khusus, Allah namakan sebagian makhluk dengan nama itu. Seperti nama Al-Aziz. Ya, misalnya. Al-Aziz, salah satu dari nama Allah. Ya. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, وَقَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ dan berkata istrinya Al-Aziz. Ya. Dan Nabi SAW disifatkan Ra'uf Rahim. Nah, Ra'uf Ar-Rahim salah satu keduanya adalah merupakan bagian dari nama-nama Allah. Dan Nabi telah disifatkan dengan sifat itu. Wa kana bil mu'minina raufan rahima. Dan beliau terhadap orang yang beriman rauf dan rahim. Ya, maka ini nama bukan khusus untuk Allah. Jelas ya? Tapi kalau dia adalah nama yang khusus bagi Allah. Seperti nama Allah. Ya. Siapa di antara makhluk yang bernama dengan nama Allah, makanya dia telah berbuat syirik akbar. Sebab menandingi Allah dalam nama yang merupakan kekhususan Allah. Ya. Atau nama Ar-Rahman. Ar-Rahman khusus bagi Allah. Jelas? Ar-Rahman khusus bagi Allah. Tidak boleh ada makhluk dinamakan dengan Rahman. Ya. Dia nama khusus bagi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menamakan makhluk dengan nama ini, maka dia jatuh di dalam perbuatan kesyirikan. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini dari bentuk penamaan-penamaan. Iya. Apa dari bentuk nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita katakan? Iya. Siapa yang jatuh di dalamnya, dia masuk dalam bentuk kesyirikan. Iya. Dan sekali lagi saya berikan peringatan di sini, walaupun sering saya sebutkan dalam pelajaran asma wa sifat, ya. Adanya kesamaan di dalam penamaan itu bukan artinya ada kesamaan di dalam hakikat dan zatnya. Iya. Ya, kucing melihat, manusia juga melihat. Ya. Gajah mendengar, manusia juga mendengar. Samakah pendengarannya manusia? Ya, dengan kucing? Samakah kelihatannya manusia dengan kucing? Samakah pendengarannya manusia dengan gajah tadi? Jawabannya apa? Jawabannya tidak sama. Antara sesama makhluk, sama-sama disifatkan mendengar, sama-sama disifatkan melihat, tapi makhluknya tidak sama. Kan begitu? Ya, maka kalau ada persamaan antara Allah dengan makhluk dalam penamaan, ya, maka ini tentunya sama sekali tidak menunjukkan kesamaan dalam hakikat dan zatnya. Iya. Kalau antara sama makhluk saja, sama namanya tapi dia sama hakikatnya, maka antara sesama, antara makhluk dengan Allah lebih-lebih tidak sama lagi. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala baginya lah perumpamaan yang maha tinggi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan suatu apapun. Jelas sampai sini? Iya. Maka kembali saya ingatkan, kembali saya tekankan bahwa definisi dari kesyirikan adalah tasbiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Ya. Menyetarakan selain Allah. Dia samakan selain Allah. Dia samakan dengan siapa? Hah? Dia samakan kedudukannya dengan Allah. Ya. Pada apa penyamaannya? Perhatikan. Pada sesuatu yang merupakan apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hak khusus bagi Allah. Kapan dia seterakan? Dia samakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk dalam hal tersebut, hal yang khusus bagi Allah, maka itulah perbuatan kesyirikan. Syirik itu menurut banyak ulama, jumhurul ulama, syirik terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asgar. Ya, ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asgar. Ya, perhatikan ya, saya sekarang masuk dalam uraian membahas tentang kesyirikan. Ini kaidah-kaidah penting dalam tauhid. Ya, kita harus mengerti syirik itu apa? Apa definisinya? Yang akbar itu bagaimana? Ya. Sebab beda antara syirik akbar dan syirik apa? Syirik asghar. Ya, sangat berbeda. Nah. Jelas? Walaupun dikumpulkan dalam satu kesamaan di dalam syirik akbar dan syirik asghar, sama-sama di dalamnya ada bentuk menyetarakan antara Allah dengan apa? Makhluk. Ya, ada bentuk penyetaraan. Tapi yang membedakannya, ya, kalau syirik akbar, ya, ditunjukkan oleh dalil bahwa penyetaraan tersebut itu mengeluarkan dari agama, membatalkan keislaman. Jelas? Kalau syirik akbar. Tapi kalau syirik asghar, ya, dia memang disebut kesyirikan, tapi terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak dikafirkan, tidak dikeluarkan dari agama. Maka itu menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan apa? Syirik asghar. Jelas sampai sini? Iya. Maka kalau saya ingin lengkapi definisi, sekarang saya bagi dua. Syirik terbagi dua, ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asghar. Syirik akbar adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Taswiyatan dallatil adillatu ala annaha mukhrijatun minal millah. Kita tambah saja definisi syirik tadi. Tadi definisi syirik umum ya saya kasih. Sekarang kita masuk kepada syirik akbar dan syirik asghar. Kalau syirik akbar, dia penyetaraan selain Allah, disetarakan dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kehususan Allah. Penyetaraan, penyamaan yang ditunjukkan oleh dalil-dalil bahwa itu adalah hal yang mengeluarkan dari agama. Iya, jelas ya? Kalau syirik asghar, sama tadi dengan definisi syirik yang kita sebutkan. Cuma yang membedakannya, dalil menunjukkan bahwa orang yang melakukannya tidak keluar dari agama. Ya, jelas sampai sini? Ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, jadi ini perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Jadi mungkin kalau saya ingin berikan titik-titik perbedaan yang lebih penting, saya katakan bahwa syirik akbar dan syirik asghar bisa dibedakan dari empat sisi. Sisi yang pertama, pelaku syirik akbar itu kekal di dalam neraka. Adapun pelaku syirik asghar, dia tidak kekal di dalam apa? Dalam neraka. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ya. Sisi yang kedua, pelaku syirik akbar itu mengeluarkannya dari agama. Mengeluarkannya dari agama. Adapun pelaku syirik asghar tidak mengeluarkannya dari agama. Nah, sisi yang ketiga, pelaku syirik akbar itu membatalkan seluruh amalannya. Seluruh amalan dia batal. Tapi kalau pelaku syirik asghar tidak membatalkan seluruh amalan. Kita akan terangkan nanti apa yang dibatalkan oleh syirik asghar. Iya. Jelas? Tapi tidak seluruh amalan dibatalkan. Cuma amalan yang dimasuki oleh syirik asghar ini saja. Itu yang batal. Nah, perbedaan dari sisi yang keempat, pelaku syirik akbar halal darah dan hartanya. Ada pelaku syirik asghar tidak? Nah, ini perbedaannya. Di antara perbedaan. Ya, kalau dari sisi definisi, itu tadi perbedaannya. Semua kesyirikan itu dikatakan syirik karena di dalamnya terdapat bentuk penyamaan, penyetaraan antara Allah dengan apa? Makhluk dalam hal yang merupakan kehususan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kesamaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Yang membedakannya, kalau syirik akbar dalil menunjukkan bahwa bentuk penyetaraan, penyamaan tersebut itu adalah hal yang mengeluarkan dari agama. Jelas? Iya. Kalau syirik asghar dalil menunjukkan bahwa itu tidak mengeluarkan dari agama. Tidak mengeluarkan dari agama. Contoh misalnya dari syirik asghar, iya, akan datang tentang masalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Telah datang dalam sejumlah hadis. Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan Nabi menyukur sebagian sahabat yang bersumpah dengan selain nama Allah. Tapi bersama dengan itu, sahabat tersebut iya, tidak dikafirkan. Jelas? Tidak dikafirkan. Ini menunjukkan bahwa bentuk kesyirikan yang dia lakukan, syirik asghar yang dia lakukan, ini tidak sama hukumnya dengan syirik akbar. Jadi beda antara syirik akbar dan syirik asghar. Di antara dalil yang menunjukkan juga apa yang akan datang bersama kita dalam hadis Mahmud Ibn Labid, ketika Nabi SAW berkata, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. hal yang paling saya khawatirkan terhadap kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Ya, ketika ditanya apa syirik kecil itu, kata beliau riya. Jadi beliau bedakan antara syirik kecil dan syirik apa? Syirik akbar. Jelas ya? Maka ini menunjukkan beda antara syirik akbar dan syirik asghar. Nah, dan disinilah keindahan buku ini, Kitab Tauhid. Dalam Kitab Tauhid ini akan dijelaskan bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, dari syirik asgharnya sampai syirik akbarnya. Apa saja yang merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Kalau dia adalah ibadah yang mungkin dikatakan bertauhid di dalamnya, mungkin terjadi kesyirikan, mungkin ada syirik akbarnya, syirik kecilnya. Ya, semuanya akan dibedakan di dalam buku ini. Jelas? Ya, berdoa. Doa adalah ibadah. Di satu sisi dia kadang bermakna ibadah. Di satu sisi dia kadang bermakna apa? Syirik akbar. Ya. Di satu sisi kadang dia bermakna syirik akbar. Nah. Iya. Demikian pula ya, beberapa jenis ibadah yang lainnya. Ya. Ada yang kadang dikatakan ya, sebagai ibadah murni, seperti isti'anah misalnya, minta tolong kepada Allah, dia adalah ibadah. Ada yang merupakan syirik akbar. Iya. Ada yang merupakan syirik asghar. Hal dia sama bentuknya. Dalam bentuk isti'anah. Iya. Demikian pula akan datang sama salah bersumpah. Bersumpah ada yang merupakan tauhid, yaitu bersumpah dengan nama Allah. Ada yang merupakan syirik akbar. Ada yang merupakan syirik asghar. Iya. Kalau bersumpah, kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, hanya dengan lafaz saja, tanpa ada keyakinan, iya, maka ini syirik asghar. Jelas? Tapi kalau dia yakini, ada keyakinan, iya, terhadap siapa yang dia sumpah ini, dia setara dengan Allah, maka ini syirik apa? Syirik akbar. Jelas sampai sini? Maka akan datang rincian-rinciannya, koreannya. Karena itu saya, iya, terus-menerus menekankan tentang pentingnya untuk mempelajari buku ini dan memahami bab-babnya satu persatu. Iya. Nah, untuk memahami bab-babnya satu persatu. Sebab ini adalah kewajiban atas kita semua untuk mengenal apa itu tauhid dan mengenal apa itu kesyirikan. Dan mengenal apa itu kesyirikan. Baik. Saya sekarang sudah menjelaskan tentang definisi dari syirik itu. Ya, syirik akbar dan syirik asghar. Iya. Cuma di syirik asghar ini para ulama memberikan beberapa apa namanya definisi-definisi yang menunjukkan hakikat dari syirik asghar. Ya, sebab yang terpenting dalam tauhid juga seorang pandai membedakan ini perbuatan sifatnya apa? Syirik akbar kah atau syirik asghar kah? Ya, harus pandai dia bedakan. Jelas ya? Harus pandai dia membedakannya. Maka untuk syirik asghar secara khusus saya berikan pembahasan di sini bahwa para ulama memberikan beberapa definisi. Ya. Oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam apa Al-Qawl As-Sadid, beliau berkata bahwa syirik itu adalah jami'ul aqwal wal af'al allati tawassalu biha ila syirk. Syirik menurut beliau adalah segala perbuatan, segala ucapan. Syirik menurut beliau, syirik asghar menurut beliau, segala ucapan dan segala perbuatan yang bisa menjadi wasilah, hal yang bisa mengantar kepada syirik akbar. Jelas? Iya. Ya, kalau ada perbuatan, ucapan, bisa mengantar kepada syirik akbar, maka itu adalah definisi apa? Definisi syirik asghar. Iya. Jelas sampai sini? Nah. Iya. Dari definisi beliau, rahimahullah. Ya, adapun kebanyakan para ulama mereka memberi definisi yang lebih detail yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Ya, sebab kebanyakan ulama yang berbicara tentang tauhid ini yang didefinisikan. Dan ini yang dipahami dari ucapan dari ibarat Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ibn Al-Qayyim. Ya, dan ini yang difatwakan oleh para ulama kita di masa ini. Ya, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan lain-lainnya. Nah, difatwa Lajna Daimah yang ditandatangani oleh Syekh bin Baz, Syekh Abdul Razak Asiri, Syekh Dalal Budayyan dan Syekh bin Qaud, dikatakan bahwa syirik asghar kullu ma naha anhu syara' mimma huwa dari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun lilwuqu'i fihi wa ja'a fi an-nususi tasmiyatuhu syirkan. Kata beliau, syirik asghar adalah setiap perkara yang dilarang oleh syariat. Syirik asghar, setiap perkara yang dilarang oleh syariat. Dan dia adalah dari'ah, sesuatu yang bisa mengantar kepada syirik akbar, atau sesuatu yang bisa menyebabkan seorang jatuh dalam syirik akbar. Dan telah datang di dalam syariat penamaan hal tersebut sebagai nama kesyirikan. Disebut dengan nama apa? Dengan nama syirik. Saya beri contoh tadi dengan bersumpah. Bersumpah dengan selain apa? Nama Allah. Sebab Nabi berkata, man halafa bighairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Diberi nama dengan nama apa? Syirik. Ya. Dia dilarang oleh syariat, tapi dia bukan syirik akbar. Kenapa? Ya. Sebab di situ kaitannya dengan lafaz. Ya. Kaitannya dengan lafaz yang dia ucapkan, bukan dengan keyakinan. Ya. Bukan dengan keyakinan. Ya. Karena itu nanti akan datang di pembahasan, kalau dia yakin, ada bentuk keyakinan dalam hatinya dalam masalah, maka itu bisa berubah menjadi syirik apa? Syirik akbar. Nah, jelas sampai sini ya. Ini mungkin definisi yang paling bagus yang diucapkan dalam hal ini. Ya, yang diterangkan dalam hal ini. Jadi, untuk mengukur syirik asghar, dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ya, hal tersebut telah datang dalam nas disebut sebagai nama kesyirikan. Itu hal yang pertama. Untuk mengukur syirik asghar, hal tersebut telah datang dalam nas disebut sebagai nama kesyirikan. Kemudian yang kedua, syirik asghar ini, ya, telah datang di dalam nas penyebutan bahwa dia tidak mengeluarkan dari agama. Tidak mengeluarkan dari apa? Dari agama. Kalau terpenuhi dua hal ini, maka itu yang disebut sebagai syirik apa? Syirik asghar. Jelas sampai sini? Ya, dan para ulama di dalam membahasakan syirik asghar ini banyak bahasa. Sebab di dalam praktek syirik asghar banyak bentuknya. Inilah yang kadang perlu kita cermati dan kita pahami. Jangan sampai ada yang jatuh di dalam syirik asghar tanpa dia sadari. Ya. Dia jatuh di dalamnya tidak sadar bahwa itu adalah syirik apa? Syirik asghar. Kadang dia menyangka baik, subhanallah. Kadang dia menyangka hal tersebut, ya, dengan sangkaan yang baik. Padahal dia tidak tahu bahwa itu adalah syirik apa? Syirik asghar. Nah, para ulama membahasakan syirik asghar ini dengan beberapa bahasa yang merupakan ukuran-ukuran syirik asghar. Di antara pembahasan, ada yang mengatakan bahwa syirik asghar itu adalah syirkun fil alfaz. Kesyirikan dalam lafaz saja. Ya. Dia mengatakan demi Allah dan demi fulan. Nah, ini dia menyetarakan antara Allah dengan apa? Dengan makhluk. Tapi dalam apa? Dalam sekedar ucapan. Ya. Dalam sekedar ucapan saja. Maka ini di lafaz. Jelas sampai sini. Ada yang mengukur juga syirik asghar. Dia adalah hal yang tidak mengeluarkan dari agama. Tapi bisa mengantar kepada kesyirikan. Bisa mengantar kepada kesyirikan. Dihukumi syirik asghar. Jelas sampai sini. Ada yang mengukurnya dengan ukuran yang lain. Kembali berkaitan dengan masalah sebab. Dan ini akan saya terangkan insyaAllah di apa namanya tiga bab yang akan datang tentang masalah menggantung jimat-jimat yang semisal dengannya. Meyakini sebab. Ya. Akan datang kita sebutkan kaidah. Ya. Dari penyebutan sebab. Siapa yang meyakini sebuah sebab? Dia meyakini sebuah sebab. Ya. Bahwa ini adalah sebab yang bisa bermanfaat. Sedangkan tidak ada di dalam syariat penetapan sebab itu. Dan tidak ada pula, ya, dari sisi pembuktian secara kenyataan bahwa itu adalah sebab. Maka itu dihitung sebagai apa? Syirik asghar. Dihitung sebagai syirik asghar. Ya. Jadi tidak ada dalam syariat yang menunjukkan dia sebagai sebab. Kemudian dari sisi kenyataan, tidak ada hubungan sebab akibat. Maka itu dihitung sebagai apa? Syirik asghar. Ya. Karena itulah jimat-jimat, menggantung jimat-jimat hukumnya apa? Syirik asghar. Kenapa? Ya. Sebab jimat-jimat ini dianggap sebagai sesuatu yang bisa menjadi sebab dia di apa? Dijaga dari gangguan syaitan misalnya, atau dijaga dari gangguan apa? Pandangan manusia yang hasad. Ya. Ada pun yang lainnya. Sebab dia hanya menjadikan jimat-jimat ini sebagai sebab. Ya. Karena itu dinamakan penolak bala atau hal yang semisal dengan itu. Jelas? Ini syirik asghar. Ya. Dia anggap sebagai sebab. Ya, kenapa kita katakan syirik asghar? Sebab dia adalah hal yang tidak diterangkan dalam Al-Quran. Bisa menjadi sebab penolak bala. Tidak ada penjelasannya dalam ayat maupun hadis. Ya. Kemudian dari sisi kenyataan, di pembuktian, apa hubungannya antara jimat-jimat dengan syaitan itu? Ya. Apa hubungannya? Antara sebab akibat. Tidak ada hubungannya. Jelas? Kapan diyakini hal ini sebagai sebab? Itulah yang dikatakan sebagai apa? Syirik asghar. Dan ini diantara kaidah mengukur syirik asghar. Diantara kaidah di dalam mengukurnya. Nah, ini banyak kadang terjadi di tengah masyarakat ya. Ya. Tulisan-tulisan apa namanya di depan rumahnya, dia tulis kertas misalnya, tulisan-tulisan dia tempel di dinding supaya tidak kecurian. Ya, kalau dia pedagang misalnya, dia tulis tulisan-tulisan disimpan di lacinya supaya laris dagangannya, ya banyak keuntungannya. Ya. Karena dia tidak paham bahwa itu adalah bentuk dari meyakini hal ini sebagai sebab. Dan ini adalah hal yang tidak pernah disebut dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai sebab. Ya. Kemudian antara hubungan secara langsung, tidak ada apa hubungan sebab akibatnya antara kertas di meja dengan datangnya pembeli. Ya. Tidak ada hubungan sebab akibat. Jelas sampai sini? Iya. Maka dia apabila dilakukan itu terhitung syirik apa? Syirik asghar. Ya. Dan kadang jatuh di dalam subhanallah. Syaitan pintar. Iya. Untuk menjatuhkan manusia dalam hal itu. Iya. Kadang di sebagian tempat di Saudi sana ada keyakinan masyarakat kalau dapat kulit serigala itu adalah pengusir dari jin. Pengusir dari jin. Nah, mungkin jinnya bikin ulah, ya, ditampakkan padanya kulit serigala, dia pura-pura takut lalu pergi misalnya. Akhirnya dia bikin keyakinan seperti itu dengan manusia. Ini apa hubungannya kulit serigala dengan apa? Ya, dengan perginya jin. Tidak ada hubungan sebab akibatnya. Jelas sampai sini? Iya. Demikian pula misalnya saya beri satu kisah. Saya ada pernah yang tanya kepada saya. Ya, tentang masalah menyembeli jin dengan mushaf. Ya. Jadi ada orang di rukyah, jinnya bicara. Ya, kalau kamu mau saya pergi. Ya. Atau ada jin masuk dalam tubuh manusia, katanya ada juga jin muslim masuk. Ya. Katanya kamu sembeli dia dengan mushaf. Pakai mushaf sembeli. Ya. Nah, disembeli ya kayak orang tergorok begitu, tiba-tiba mati kemudian sadar lagi orangnya. Ya. Sadar lagi orangnya. Nah, lihat dari sisi pembuktian, oh lihat kenyataan kan terbukti bahwa jinnya apa? Mati. Ini bukti yang tidak nyata seperti ini. Mungkin aja jinnya pura-pura. Ya, setelah itu keluar. Sekarang yang kita bahas dari sisi akidah, benarkah perbuatan ini? Ya, pertama tidak ada dalilnya tentang hal itu. Kemudian yang kedua, apa hubungan sebab akibat mushaf disembelih ke apa namanya? Ketenggorokan kemudian mati, apa hubungannya? Sebab akibatnya apa? Jelas? Kalau membacakan ayat-ayat iya, Al-Qur'an menetapkan tentang apa? Hadis Nabi menetapkan tentang ruqyah, disyariatkan. Ini sebab syariat namanya, ditetapkan oleh syariat, membacakan ayat. Tapi menyembelih pakai mushaf. Ya. Apa dalilnya? Tidak ada dalil yang menunjukkan. Karena itu kalau dia yakini itu sebagai sebab, itu dihitung sebagai apa? Syirik asghar. Ya, karena itu, ini juga diantara hal yang hendaknya dipahami. Bagaimana pintarnya syaitan? Ya. Bagaimana pintarnya syaitan menjatuhkan manusia ke dalam apa? Perbuatan kesyirikan. Ya. Seorang muwahhid, kalau dia tidak tahu hal yang seperti ini, ya. Seorang yang bertauhid apabila dia tidak mengerti hal-hal yang seperti ini, maka mungkin saja dia akan jatuh dalam hal-hal yang bentuknya kesyirikan dan dia tidak sadari. Dia tidak sadari. Karena itu sangat penting artinya seorang mempelajari apa itu kesyirikan dan bagaimana bentuk-bentuknya. Bagaimana bentuk-bentuknya. Baik, kita kembali kepada ayat. Ya, sini ayatnya Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, di antara kandungan ayat seperti yang telah saya sebutkan di dalamnya terdapat peringatan akan bahaya kesyirikan sehingga seorang tatkala membaca ayat ini dia punya rasa khawatir jangan sampai dia jatuh di dalam kesyirikan. Kemudian di dalam ayat ini juga penegasan bahwa dosa kesyirikan tidak diampuni. Tidak diampuni. Apabila dia meninggal dalam keadaan tidak apa? Tidak bertobat dari perbuatan kesyirikannya. Nah, tapi para ulama di sini silang pendapat. Syirik apa yang tidak diampuni ini? Apakah syirik akbar dan syirik asghar sekaligus atau syirik akbar saja? Ya, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau punya dua pendapat ini. Ya. Kadang beliau berpendapat dua-duanya, dan kadang beliau berpendapat syirik akbar saja. Berpendapat syirik akbar saja. Nah, tapi ya, ala kulli hal, bahwa di dalam pembahasan ini, ya, ketika dilihat kepada konteks ayat, ayatnya memang umum. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, semua jenis kesyirikan tidak diampuni, akbar maupun asgarnya, akbar maupun asgarnya. Maka bagi para ulama yang memandang bahwa ini mencakup dua-duanya, maka ini adalah pendapat yang kuat, pendapat yang kuat dari sisi konteks ayat dan sisi menekankan akan bahaya dari kesyirikan tersebut. Jelas sampai sini? Iya. Ya, kalau dia meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari perbuatan syiriknya, apakah syirik akbar maupun syirik asghar, dosanya tidak akan diampuni. Kalau syirik akbar, tentunya dia akan kekal dalam neraka. Kalau syirik asghar, dia sama dengan dosa besar yang lainnya. Tapi syirik asgharnya tidak diampuni, tetap dihisab dan diperhitungkan. Jelas ya? Beda kalau diampuni. Diampuni artinya kadang dimaafkan. Iya, kadang dimaafkan. Karena itu, di kelanjutan ayat, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, dan Allah mengampuni apa yang selain dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar, ya, kalau seorang hamba meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar, sepanjang dia bertauhid, tidak jatuh dalam kesyirikan, maka dosa besarnya mungkin untuk diampuni. Mungkin untuk diampuni. Sebab Allah memberi ta'liq di sini, digantungkan kepada kehendak Allah. Dan Allah mengampuni selain dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki, dia diampuni. Kalau Allah menghendaki, pelaku dosa besar disiksa sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Tapi kalau dia orang yang bertauhid, akhirnya pasti akan dimasukkan ke mana? Pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Jelas sampai sini? Iya. Baik. Ini penjelasan tentang ayat ini. Dan ayat ini juga terdapat bantahan terhadap kelompok khawarij dan kelompok murjiah. Iya. Orang-orang khawarij dalam menyikapi pelaku dosa besar, dia katakan bahwa pelaku dosa besar hukumnya kafir di dunia, dan hukum akhirat pelaku dosa besar dia kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Ya, kalau orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, ya, mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka pada hari kiamat. Tapi hukum dunia tidak dikatakan mukmin, tidak pula dikatakan apa? Kafir. Ya, di antara dua kedudukan ini. Ya, karena itu mereka istilahkan dengan fi manzilatin baina manzilataini. Dia berada di sebuah kedudukan antara dua kedudukan, bukan di bukan kafir, bukan pula mukmin. Bukan kafir dan bukan pula mukmin. Dia keluarkan dari penamaan keimanan, tapi juga dia tidak berani masukkan ke dalam penamaan kafiran. Ya. Ini dua kelompok yang menyimpang, kelompok khawarij dan mu'tazilah. Dan ayat ini bantahan untuk mereka semua. Sebab ayat ini Allah tegaskan bahwa Allah ampuni siapa? Pelaku dosa besar bagi siapa? Ya Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak mengeluarkannya dari agama dan tidak mengkekalkannya di dalam neraka. Tidak mengkekalkannya di dalam neraka. Iya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Anas bin Malik, riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, dan datang diriwayatkan dari beberapa jalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku saya berikan untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi Nabi masih memberi syafaat untuk pelaku dosa besar dari umatnya. Ya. Nah, mengingat syafaat, saya juga ingin ingatkan lagi, ditambahkan tadi kepada bahaya kesyirikan, bahwa orang yang berbuat kesyirikan itu diharamkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diharamkan juga mendapat syafaat dari kaum mukminin, ya, dari para malaikat. Dan siapa yang Allah berikan izin untuk memberi syafaat, dia pasti, orang yang berbuat kesyirikan pasti tidak mendapatkan syafaat apapun. Nah, kemudian ayat yang kedua kata penulis rahimahullah, wa qala al-Khalil alaihi salam, dan berkata al-Khalil alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim disebut al-Khalil, kecintaan Allah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. dan al-khullah itu adalah derajat cinta yang sangat tinggi sekali. Ya. Dia di atas kuncap. Nah, dan ini sifat disifatkan kepada dua orang nabinya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keduanya adalah khalilullah. Ya. Dua orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan diketahui ya nama ayah beliau ya, dalam Al-Qur'an disebut namanya Azar. Qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar. Dan Ibrahim itu dia bukan bahasa Arab. Ya, dia dengan bahasa Suryaniyah bermakna orang yang mempunyai hikmah. Bermakna orang yang mempunyai hikmah. Nah, Nabi Ibrahim berkata, ucapan Nabi Ibrahim ini disebut dalam Al-Quran. Allah berfirman, misalkan ucapan Nabi Ibrahim, wajibnubirni wabaniya an na'bud al-asnam, jauhkanlah saya dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Iya. Ya, kelengkapan ayatnya, wa iqala Ibrahimu rabbi ja'al hadhal balada amina wajinubni wabaniya an na'bud al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang aman, jadikanlah saya, kemudian beliau berdoa, melanjutkan doanya, dan jauhkanlah saya dan keturunanku dan beribadah kepada berhala. Kemudian beliau berkata, wahai Rabbku, sungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan banyak manusia. Telah menyesatkan banyak manusia. Nah, kita detailkan dulu kalimat dalam ayat. Wajinubni, artinya jauhkanlah saya. Iya, jauhkanlah saya. Jadi, beliau meminta agar supaya dijauhkan. Iya, dijauhkan. Nah, kalimat dijauhkan ini pembahasan permohonan yang sangat halus tapi sangat mendalam. Iya. Sebab kalau dia dijauhkan, berarti tidak mungkin dia akan dekat. Tidak mungkin dia akan dekat dari kesyirikan, apalagi dijatuhkan di dalam kesyirikan tersebut. Ya. Mendekati saja tidak, apalagi jatuh dalamnya. Itu kalau permohonan dijauhkan, dijauhkan dari kesyirikan. Nah, wajinubni, wabaniya, dan baniya. Kalau baniya dari kalimat, ya, bisa diartikan bermakna anak-anakku, dan bisa diartikan bermakna keturunanku. Ya. Keturunanku. Sebab siapa yang lahir darinya, ya, anaknya, cucunya, cicitnya, ya, dan seterusnya, atau apa namanya ke bawah, ya, cacatnya, cocoknya mungkin, dan seterusnya ke bawah, semuanya yang keluar dari apa namanya, dari keturunannya itu semuanya disebut anak-anaknya. Karena itu seluruh manusia dinamakan apa? Anak Adam. Ya, sebab semuanya asalnya dari siapa? Dari Adam alaihissalam. Jelas ya? Maka ini dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa jauhkanlah saya dan keturunanku, wabaniya, jauhkanlah saya dan baniya, artinya jauhkanlah saya dan anak-anakku. Ya. Siapa yang keluar dari keturunan beliau langsung, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Ya. Ada yang mengatakan anaknya. Dan kalau ini yang diinginkan, Allah telah mengabulkan doa beliau. Sebab anak beliau berdua ini semuanya adalah apa? Nabi. Dan ini yang dipastikan, pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Baghawi, Al-Qurtubi dan selainnya dari ahli tafsir. Ya, pendapat yang kedua, ada yang mengatakan wabaniya itu artinya keturunanku. Ya. Maksudnya apa yang terus keluar dari keturunan beliau. Nah, ini yang dirajihkan oleh Ibnu Athiyah. Ya, dan dari sisi konteks, sebab maksud dari Nabi Ibrahim memohon keamanan untuk apa, kota Mekah, dan keamanannya tidak terwujud kecuali dengan tauhid, maka makna dari sisi konteks ini lebih menguatkan pendapat yang kedua. Yang diinginkan adalah keturunan beliau. Ya, keturunan beliau. Ya, alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Athiyah dari ahli tafsir. Demikian pula dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan lain-lainnya. Nah, jelas sampai sini? Nah. Iya. Kalau anak-anaknya sudah dikabulkan doa beliau, kalau yang diinginkan anak-anaknya. Tapi kalau keturunannya, mungkin ada yang bertanya, Loh, kenapa di antara keturunan Nabi Ibrahim ada yang berbuat kesyirikan? Ya. Maka jawabannya bahwa ini adalah doa beliau, permohonan beliau, dan doa itu kadang dikabulkan dan kadang tidak dikabulkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja beliau pernah berdoa kepada Allah. Ya. Agar supaya jangan dijadikan kehancuran umatnya antara sama mereka sendiri, pertikaian antara sama mereka. Dan doa ini tidak dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah telah menakdirkan akan terjadi hal yang menyebabkan, salah satu hal yang menyebabkan kehancuran di tengah umat adalah pertikaian antara sesama mereka. Jelas sampai sini? Nah, jadi enggak harus doa itu dikabulkan. Sebab doa, siapa yang berdoa, ya mungkin Allah mengabulkannya, dan mungkin dia tidak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkan untuknya di akhirat, ya diberikan pahala untuknya di akhirat. Dan kalau doa itu tidak dikabulkan, maka mungkin dia diarahkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Jelas sampai sini? Ya. Maka ini diantara makna dari doa. Ya, kita lihat kepada kandungan dari ayat. Ya. Dan maksud penulis membawakannya di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, jauhkanlah saya dan keturunanku dari beribadah kepada asnam. Ya, satu lagi ya, kalimat asnam. Asnam artinya apa? Ya, saya artikan tadi berhala. Ya, dari kalimat sonam. Dari kalimat sonam. Ya. Tidak ada kalimat yang lebih umum lagi disebut dengan nama al-wasan. Disebut dengan nama al-wasan. Ya. Jadi al-asnam ini, al-asnam, dia adalah sonam. Dia terbuat di atas bentuk surah, di atas bentuk gambar. Apakah gambar manusia, gambar bintang, gambar matahari, dia bentuk, ya, bentuk gambar, atau di atas gambar, atau di atas bentuk tertentu, dua dimensi atau tiga dimensi, semuanya disebut apa? Disebut sebagai sanam. Tapi kalau wasan, ya, ini wasan lebih umum lagi, segala yang diibadahi, ya. Karena itu kubur juga masuk dalam bentuk apa? Wasan. Dari doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kamu jadikan kuburku sebagai wasan yang diibadahi. Ya. Sebab dia tidak bentuk manusia, tidak bentuk apapun, dia kubur. Ya. Maka makna yang ya, pohon misalnya bebatuan yang diibadahi itu disebut apa? Awsan, disebut wasan. Jelas sampai sini. Maka ini perbedaan antara sanam dan al-awsan. Tapi kadang memang ada sebagian penggunaan al-asnam disebut dengan nama al-awsan. Iya, disebut dengan nama al-awsan. Ada dalam sebagian penggunaan. Ya, tapi ini enggak terlalu masalah. Yang penting di sini kita ketahui bahwa yang diinginkan di sini beliau dijauhkan dari penyembahan kepada berhala. Nah, penyembahan kepada berhala. Dan dimaklumi ya bahwa Nabi Ibrahim dan apa maksudnya kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, kaum beliau itu menyembah bintang-bintang, ya, dan apa yang semisal dengannya. Nah, ya, dan itu dari bentuk asnam. Kandungan dari ayat ini dibawakan di sini oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan. Kalau Nabi Ibrahim saya, ya, yang sudah berlalu penyebutannya di bab sebelumnya, di mana di bab sebelumnya Nabi Ibrahim dijadikan sebagai figur, ya, ummatan qanitan lillah. Dijadikan sebagai figur bagaimana orang yang mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid dalam dirinya. Jadi Nabi Ibrahim saja, ya, alaihi salatu wassalam, yang terwujud tauhid pada dirinya, beliau masih khawatir diri beliau dan keluarga beliau jatuh dalam apa? Dalam kesyirikan. Beliau khawatir jatuh dalam kesyirikan. Karena itu kata sebagian para ulama, yaitu Ibrahim At-Taimi berkata, ya, Nabi Ibrahim saja khawatir dirinya jatuh di dalam kesyirikan. Maka siapa yang merasa aman untuk, ya, selain dari Nabi Ibrahim? Siapa yang merasa aman jatuh dalam kesyirikan selain dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Maka ini penggambaran tentang bahaya dari kesyirikan ini. Ya. Dan keterkaitan antara dibawakannya ucapan Nabi Ibrahim di sini dalam bab khawatir dari syirik, kemudian di bab sebelumnya diterangkan Nabi Ibrahim adalah contoh figur orang yang sempurna tauhidnya. Orang yang sempurna tauhidnya, ini menunjukkan bahwa di antara kesempurnaan tauhid, seorang itu harus mempunyai apa? Rasa khawatir dalam dirinya, jangan sampai dia jatuh di dalam kesyirikan. Ya, dan ini dari kesempurnaan memahami tauhid. Dari kesempurnaan memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu kisah yang sangat bagus sebenarnya diterangkan di dalam uraian sejumlah guru-guru kita dari para ulama di masa ini. Ya, kisah dari penulis buku ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa beliau penulis buku ini senantiasa mengajarkan kepada muridnya tauhid, tauhid dan tauhid. Maka suatu hari murid-muridnya berkata kepada beliau, "Ya Syekh, sampai kapan kita mempelajari tauhid terus? Kita sudah mempelajari ini, mempelajari itu." Ya. Maka kata beliau, rahimahullah, ya, beliau dengar hal tersebut. Keesokan harinya beliau berkata bahwa di rumah si fulan, di depannya, ya, ada orang yang menyembelih di tiang rumahnya. Ya, dia menyembelih untuk tiang rumahnya. Ya, biasa ya, menyembelih tiang rumah itu, ya, maksudnya banyak. Ya, ya, untuk melindungi bala atau apa segala macam. Ya, kalau kita di Makassar ini, ya, banyak hal ya, ada mapasili, ada apalagi banyak namanya. Ya, bentuk-bentuk yang seperti itu. Maka ketika disebut ahli ini kepada murid beliau, ada menyembelih depan rumahnya, biasa-biasa saja mereka. Ya, biasa-biasa saja. Ya. Keesokan harinya beliau datang. Ya. Kemudian beliau berkata kepada murid-muridnya, ya, bahwa ada di tempat sana disebut namanya, ada seorang anak berzina dengan ibunya. Ya. Maka kata murid-muridnya, "Na'udzubillah," ribut mereka. Ya. "Na'udzubillah." Ya. Dari perbuatan seperti ini, mereka ribut. Barulah Syekh memberikan pelajaran. Kemarin saya sebut kesyirikan, syirik asghar. Kalian tidak ada yang ribut. Ya. Hari ini saya sebut perbuatan zina, yaitu adalah dosa besar. Kalian ribut tentang hal itu. Ya. Anak berzina kepada ibunya dosa, dosa yang sangat besar. Tapi syirik asghar lebih besar daripada itu. Ya. Syirik asghar disebut, tidak ada yang ribut. Ya. Begitu disebut seorang anak berzina dengan ibunya, mereka apa? Ribut dengan hal tersebut. Kata beliau, karena itulah sangat penting kalian harus belajar tauhid dan belajar tauhid. Ya. Jelas sampai sini. Maka ini dari hal yang hendaknya ditanamkan di dalam diri. Ya. Ya. Dan ini mungkin di kejadian di masa ini sering kita saksikan. Kalau ada perbuatan yang tak pernah didengar, langsung berkata, "Na'udzubillah." Tapi hal-hal kesyirikan dia lihat, ya, tidak ada bentuk pengingkaran di dalam dirinya. Ya. Hal yang dianggap lumrah dan biasa, padahal ini adalah kaitannya menyangkut tentang masalah tauhid, menyangkut tentang masalah tauhid. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian di ayat, di kelanjutan ayat, Allah berfirman, ya, kelanjutan doa Nabi Ibrahim, "Rabbi innahunna adhallna katsiran minan nas." Wahai Rabbku, sungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Menyesatkan banyak manusia. Ya, ini menunjukkan bahwa banyak manusia yang jatuh dalam bentuk kesyirikan. Ya, karena itu sangat penting sekali seorang khawatir dari kesyirikan ini. Dan ini juga menunjukkan kepada kita faedah bahwa jumlah yang banyak itu bukan ukuran sebuah kebenaran. Ya. Sebab dia menyesatkan banyak manusia. Banyak manusia yang disesatkan. Jadi ukuran kebanyakan itu bukan ukuran. Ya, jumlah yang banyak bukan ukuran sebuah kebenaran. Ya. Kebenaran itu diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun dia sendiri yang melakukannya. Ya. Karena itu kata Ibnu Mas'ud rahimahullah, radhiyallahu ta'ala anhu, "Al-jama'atu ma wafaq al-haqqa wa in kunta wahdak." Al-jama'ah adalah apa yang mencocoki kebenaran, walaupun kamu sendiri. Yang menjadi ukuran adalah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Bukan ucapan manusia, bukan sianu dan sifulan. Tapi yang menjadi dalil adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu menjadi ukuran. Sebab kebanyakan Allah kabarkan dalam Al-Quran, "Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Kalau kamu taati kebanyakan orang di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Dan Allah berfirman, "Wa qalilum min ibadiyas syakur." Dan sangat sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Menunjukkan yang tidak bersyukur itu lebih banyak. Ya. Nah, "Wa aktsaruhum la yu'minun." Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kebanyakan itu bukan menjadi ukuran. Bukan menjadi ukuran. Nah, ini juga hendaknya kita pahami dalam diri. Ya. Sebab seorang yang teguh di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjadi pandangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan jumlah manusia. Ya. Bukan banyaknya orang yang ikut di dalamnya. Karena itu kata apa sebagian para ulama salaf, ya, alaika bi tariqi man salaf. Ya, hendaknya engkau berpegang dengan jalan para ulama salaf. Ya. Wala tastawhish bi qillati salikin. Dan jangan kamu merasa aneh dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan as-salaf itu. Ya. Kemudian kata beliau, wa iyyaka wa turjib dalal, dan hati-hati kalian dari jalan yang sesat. Wala taqtar bi kasratil halikin. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di atas jalan itu. Banyak yang mengikuti jalan-jalan yang sesat tersebut. Hendaknya yang dipegang adalah tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan telah kita terangkan bahwa alhamdulillah agama kita jelas. Agama kita terang semuanya dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini yang kita didik diri kita dengannya. Kita didik manusia dengan hal tersebut. Masalah apa saja dari masalah agama? Iya. Siapa saja yang menyampaikannya? Tanyakan apa dalilnya? Harus ada dalilnya kalau dia memang perkara agama. Ya. Kalau tidak dalilnya, itu berarti bukan dari tuntunan agama. Bukan dari tuntunan agama. Nah, baik, sudah berlalu waktu. Dari, 12 menit dari apa yang dijadwalkan. Kita bersiap-siap dulu ya untuk sholat duhur. InsyaAllah ta'ala setelah sholat duhur nanti kita sambung. Iya, kita sambung setelah sholat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.